sama-sama, sama-sama tahu. Ada saja. Kata orang yang baik belum tentu terbaik. Berulang kali coba pergi namun aku berbalik. Mungkin berarti ini pertanda kau juara di hati. Kita sama-sama tahu bahwa kita sama-sama ragu. Tapi ada saja yang membuatku yakin lagi padamu. Kita sama-sama mau kau dan aku mencari jalan. Kadang ku sendiri, kadang ku mencari. Namun selalu